بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسِ إِخْوَانَ فِي تِينَ عَزَّكُمُ اللَّهِ di dalam mengarungi kehidupan dunia ini semasa kita hidup di muka bumi ini ada sebuah perangai, sebuah sifat yang wajib ada pada kita. Dengan sifat dan perangai ini, kita akan merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimanapun kondisi kita, baik kondisi kita secara duniawiahnya itu berlimpah, berada, mampu, atau secara duniawiahnya kita pas-pasan, atau bahkan secara duniawiahnya kita kekurangan. Bisa dikatakan kekurangan. Namun dengan perangai ini, kita akan bisa menghadapi hidup dengan tenang, dengan damai, bahagia. Perangai ini merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin. Perangai ini merupakan sifatnya para muttaqin salafun salih. Perangainya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang berperangai dengannya dia akan bahagia. Siapa yang tidak berperangai dengannya luput daripada perangai ini, maka hidupnya akan sengsara. Hidupnya akan menderita. Walaupun secara materi berlimpah. Apalagi ketika dia orang yang susah. Perangai ini barakallahu fikum ialah al-qona'ah. Sikap dan sifat qona'ah dalam urusan keduniaan. Dijelaskan oleh para ulama, makna qanaah maknanya cukup luas. Kalau bisa disimpulkan ada 5 poin. Semuanya menggambarkan tentang qanaah. 5-5-nya harus ada pada kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Yang pertama, ar-ridha bima a'tahu Allah wa katabahu wa qasamah. Ridha, Ridha dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Ridha dengan apa yang sudah Allah catat untuknya dan yang telah Dia bagi untuknya. Ridha. Allah memberikan anugerah kepada dia, membagi rezeki kepada dia dengan sebuah pembagian dan pemberian, dia ridha. Sedikit, sedang, banyak, dia ridha. Ya, ridha dengan anugerah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dari makna qana'ah iyalah al-istighna'u bil-mawjud wa tarku tasyawuf ilal mafqud. Merasa cukup dengan apa yang ada. Ya, merasa cukup dengan apa yang ada. Dan tidak berambisi untuk mendapatkan yang tidak ada. Merasa cukup dengan apa yang ada dan tidak berambisi untuk mendapatkan apa yang tidak ada. Yang ada, dia ridha, dia syukuri, dia nikmati. Tidak mencari-cari yang lain-lain yang enggak ada pada dirinya. Itu qanaah. Yang ketiga, al-istighna'u bil halali thayyib anil haramil khabith. Merasa cukup dengan rezeki yang halal, yang thayyib. Tidak perlu nak membutuhkan rezeki yang haram, yang khabith, yang jelek. Betul-betul dia qana'ah, merasa cukup dengan yang halal. Tidak mau yang haram. Yang keempat, ayyaktafiya bima yamlik wala yatma' bima la yamlik. Merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Ya, merasa cukup dengan apa yang dia punya. Tidak tamak, tidak rakus terkait dengan apa yang dia belum miliki, yang dia belum punya. Ya, merasa cukup dengan apa yang dia punya, yang dia miliki, tidak tamak, tidak rakus terkait dengan apa yang dia belum miliki. Yang kelima, ialah imtila'ul qalbi birida wa tarku tasakhuti wasyakwa. Memenuhi hati dengan keridhaan. Ya, memenuhi hati dengan keridhaan. Tidak murka. Ya, tidak murka kepada Allah Azza wa Jalla atas kondisinya dan tidak berkeluh kesah. Tidak berkeluh kesah. Ini 5 poin semuanya menggambarkan tentang makna qanaah. Betul-betul sifat yang sangat mulia, barakallahu fikum. Ridha dengan anugerahnya Allah. Merasa cukup dengan yang ada, tidak nyari-nyari barang tidak ada. Merasa cukup dengan barang halal, tidak mau yang haram. Merasa cukup dengan apa yang dia miliki, tidak rakus dengan apa yang belum dia miliki. Tidak ada keluh kesah, tidak ada murka kepada takdirnya Allah. Hatinya penuh dengan ridha, keridhaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini qanaah. Sehingga qanaah itu, barakallahu fikum, jangan digambarkan, jangan dibayangkan hanya berlaku untuk orang yang miskin, orang yang fakir. Sementara yang kaya raya, yang punya kelebihan harta benda, tidak usah qanaah. La, mahakat. Dengan penjelasan makna di atas, qanaah itu diperlukan semua orang. Yang miskin harus qanaah, yang kaya juga harus qanaah. Harus qanaah. Dijelaskan oleh para ulama, perbedaan qanaah untuk masing-masing orang. Ada qanaatul faqir, ada qanaatul ghani. Ada bentuk-bentuk qanaah bagi orang yang faqir dan antara bentuk-bentuk qanaah bagi orang yang kaya, yang kecukupan. Kita bawakan dengan rinci. Yang pertama, bentuk qanaahnya orang yang miskin, orang yang fakir, ya, orang yang kondisinya terpuruk, miskin, fakir, tidak punya harta, merasa kekurangan selalu, tidak mencukupi dengan kebutuhan dia, usahanya tidak ada yang lancar, pas-pasan. Jadi bentuk qanaahnya yang pertama, ayyakuna radiyan biqismatillah, la sakhita, wala syakia, wala jazian bihalih. Yang pertama, dia ridha. Dia ridha dengan pembagian rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Tidak marah murka kepada Allah. Tidak pula berkeluh kesah kepada orang lain. Tidak pula syakia, mengeluhkan keadaannya kepada orang lain. Wala jazia, juga tidak menggerutu. Ya, enggak menggerutu, enggak meratapi kondisi dia. Ini qanaahnya orang yang fakir. Dia ridha dengan rezeki yang ada. Dikasih sekian, alhamdulillah, dia ridha. Sedikit pun tak pernah dia murka kepada Allah, sedikit pun tak pernah dia murka dengan takdirnya Allah. Tak pernah dia kemudian mengeluhkan kepada orang lain, fulan saya begini, saya begini, saya begini, saya begini. Tak pula menggerutu tentang keadaan dirinya, meratapi nasib. Tak ada. Kenapa aku kok miskin? Kenapa aku kok fakir? Kenapa aku betul seperti ini? Tak ada itu. Ridha. Orang yang ridha dengan pembagian rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, alla yatatalla' ila ma fi aidin nas. Dia tidak melihat-lihat. Ya, dia tidak melihat-lihat. Tidak kepingin tahu apa yang ada di tangannya orang lain. Ya, ada mutatallu' ila ma fi aidin nas. Tidak berat lihat, tidak perlu tahu apa yang ada di tangannya orang lain. Itu qanaahnya. Jangan nengok dulu. Ya Allah, fulan enak juga ya makannya pakai telur. Aku kok kerupuk terus. Tidak begitu dia. Fulan enaknya dia rek, naiknya motor, aku naik pit pancal butut. Tidak begitu. Dia tidak pernah memandang orang lain. Dia yang memandang keadaan dirinya. Dan dia ridha dengan itu. Yang kedua. Yang ketiga. Ayyakuna afifan muta'afifa. Dia seseorang yang menjaga kehormatan dirinya. Dan terus berupaya seperti itu. Afif, itu orang yang menjaga kehormatan dirinya. Muta'afif, orang yang terus berusaha, berkesinambungan, demikian keadaannya. Dijaga kehormatan dirinya. Tidak mengemis-ngemis, tidak meminta-minta kepada orang lain. Dijaga kehormatan dirinya. Tidak DP-DP di hadapannya orang lain untuk mendapatkan apa yang ada pada mereka. Tidak. Afif, muta'afif. Yang keempat. Alla yartakib al-harama min ajl husul ala luqmat al-aish. Dia tidak menerjang perkara haram. Ya, dia tidak melanggar keharaman-keharaman agama untuk mendapatkan sesuap nasi. Tidak bakal. Betul-betul dia menjaga syariat. Yang dia cari hanya yang halal. Sedikit pun tidak pernah mau dia mengerjakan barang haram atau mencari usaha yang haram atau dengan upaya-upaya yang haram hanya sekedar mendapatkan yang namanya harta benda. Tidak pernah. Hadza qanu', orang yang sangat qanaah. Kondisi yang seperti ini barakallahu fikum khairul lahu. Itu lebih baik bagi dirinya, kedamaian untuknya, ketenteraman untuknya. Dia fakir, sabir, qanu'. Orangnya miskin, orangnya fakir, tapi dia orangnya tabah dan qanaah. Orang mulia, para kuat. Ini qanaahnya orang miskin. Adapun yang kedua, qanaatul ghani. Qanaah orang yang kaya. Orang yang kaya yang punya kelebihan harta juga wajib qanaah. Tayyib, apa bentuk qanaah mereka? Yang pertama ialah ayyakuna radiyan syakira. Yang pertama dia ridha. Ridha dengan pembagian rezeki dari Allah dan dia syukuri itu. Ada penambahan syakira, syukur nikmat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Setiap kali mendapatkan limpahan rezeki, alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah, bertahmid kepadanya. Ridha dan syukur. Yang kedua, alla yasta'liya bimalihi 'alal fuqara. Dia tidak merasa tinggi hati, tidak merasa sombong dan congkak dengan harta yang dia miliki di hadapan para fakir miskin. Tidak pernah dia menyombongkan hartanya, tidak pernah dia merasa congkak, merasa takabur, merasa kaya di hadapan yang fakir miskin. Tidak pernah. Bahasanya dia bersahaja. Dia sederhana. Tidak menampakkan kekayaannya. Apalagi sombong di hadapan orang yang miskin. Tidak pernah. Ada kona. Yang ketiga. Allah talija amwaluhu ila qalbih. Harta bendanya tidak masuk ke hati. Hartanya tidak masuk ke hati. Artinya dia tidak terjangkiti penyakit cinta dunia atau ambisi dunia. Tidak. Di tangan aja. Hartanya di tangan saja. Gak sampai ke hati. Tidak sampai dia cintai, sampai dia kemudian berambisi untuk meraihnya. Tidak. Ini qanaahnya dia. Barakallahu. Yang keempat, dia tidak menggunakan harta bendanya untuk menzalimi orang lain. Dia tidak menggunakan harta bendanya untuk menzalimi orang lain atau menzalimi harta bendanya orang lain. Tidak. Dan yang kelima, di antara bentuk syukurnya dan qanaahnya, dia memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Membantu sesama, membantu yang fakir miskin, membantu yang memerlukan. Dia pergunakan harta bendanya untuk membantu mereka. Bentuk syukur dan qanaah. Ini qanaahnya orang yang kaya raya. Masing-masing harus memiliki sikap qanaah. Kalau tidak, maka dia akan sengsara. Barakallahu. Kadang dia termasuk orang kaya, mampu. Rumah punya, mobil punya, motor punya, usaha lancar. Dipandang orang mampu. Dia qanaah. Jangan sampai dia tengok-tengok kepada yang di atasnya. Berambisi untuk meraih di atasnya. Tidak usah. Cukup dengan apa yang dia miliki, jangan memiliki ambisi untuk meraih yang belum dia miliki. Harus qanaah. Jangan sampai dia kemudian melihat ke atas, bersaing, berlomba-lomba untuk berbangga dengan harta yang banyak. Jangan. Dia juga harus qanaah. Yang kaya qanaah, yang miskin juga qanaah. Dan ini barakallahu fikum besar pahalanya. Ini yang kita bahas kali ini, hadis tentang keutamaan qanaah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah aflah. Aflah meraih falah. Al-falah dimaknakan dengan sa'adah, kebahagiaan. Al-falah dimaknakan dengan najah, kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan. Ini falah. Dan lafadznya umum meliputi falahun fid dunya wa falahun fil akhirah. Kebahagiaan, keberuntungan di dunia dan di akhiratan. Luar biasa. Kata Rasul, qad aflah. Sungguh telah berbahagia, telah sukses, telah beruntung dunia dan akhirat. Man aslama. Yang pertama orang yang masuk Islam. Ini hanya untuk kaum muslimin. Kaplingannya kaum muslimin. Non-muslim enggak dapat. Sengsara dia. Orang yang kafir, halaka fid dunya wal akhirah. Binasa dunia akhirat. Yang kedua, waruziqa kafafa. Dia dikasih rezeki yang cukup. Yang cukup, kafaf itu yang cukup. Ai ma yakfihi. Rezeki yang cukup bagi dia. Itu membahagiakan. Yang namanya cukup, ya, apa-apa ada, apa-apa cukup. Ketika perlu ini, ada, cukup. Ketika perlu yang ini, ada, cukup. Tidak lebih. Itu menyenangkan dan membahagiakan. Tidak kurang, enggak berlebihan. Orang yang kurang rezekinya rawan keluh kesah. Enggak tabah, enggak sabar. Orang yang melimpah ruah rezekinya rawan sombong. Enggak syukur nikmat. Tapi kalau pas-pasan cukup. Untuk makan cukup, waktunya beli baju cukup, cukup, waktunya ini cukup. Lebih enggak terlalu. Kurang, tidak juga. Cukup. Itu yang paling sih. Ya. Sehingga mau sombong, tidak bisa. Apa yang mau sombongkan? Mau pas-pasan. Ya. Alhamdulillah. Berkeluh kesah, tidak jadi. Dikarenakan ada. Nyonya laporan. Mas, berasnya habis. Ya, kita beli. Mau beli segudang, enggak punya duit. Mau beli berkarung-karung enggak ada uangnya. Cukup belinya 10 kilo, lumayan untuk 10 hari. Kalau sehari masaknya 1 kilo. Kalau dia cuma berdua-tiga lumayan, bisa 20 hari. Masak sehari setengah kilo, lumayan. Ada 10 kilo beras 1.000, 1 kilo 10.000. Lumayan. Beli 25 kilo, enggak ada uang. Alhamdulillah ada segitu. Nah, mas, hari ini masaknya apa? Ya, lihat ini dulu kan gitu. Ini cukupnya sayur asem, tahu tempe, sama terasi. Ya, gitu ya. Alhamdulillah cukup. Dinikmati, nikmat. Besok ada lagi. Mas, masak apa? Lumayan ini. Kita bikin sayur sop, ayam goreng, mendoan, dicocol sama sambal kecap. Salam. Sedap. Ini mati. Mas, beli sate, enggak ada uangnya. Mas, pakainya kambing open, enggak ada uangnya. Adanya apa? Ya ini, pakainya ayam goreng, itu paling cuma beli setengah kilo, plus tempe dibikin mendoan, dicocol sama sambal kecap. Masya Allah. Sedap ya akhi. Hadir. Kafafa. Mas, bajunya anakmu sudah kecil-kecil semua. Enggak ada yang muat. Oh iya. Ya sudah, baju yang ini kasihkan adiknya. Ya. Jadi masnya atau mbaknya dikasih yang baru. Adiknya lah bekas kabeh. Ya enggak, ada waktunya dikasih yang baru juga. Tapi yang dari atas dilimpahkan kepada adiknya. Masya Allah. Ada, alhamdulillah. Ya seadanya. Ini kalau jubah, ya hanya bisa beli jubah lokal. Jubah lokal harganya 85, 100 gitu. Kata anaknya, bah, haromen bah, gak ada duitnya. Disyukuri, alhamdulillah jumpa lokal. Pas mendekati Ramadan, mau syawal rezekinya banyak. Bah, haromen, beli haromen. Ada. Itu namanya gagal. Itu bahagia ya. Mau sombong gak bisa, mau ngeluh berkeluh kesah gak jadi. Jadi banyak syukurnya yang seperti ini. Qad aflaha man aslama. Sungguh telah beruntung, bahagia, sukses orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafa, dikasih rezeki yang cukup. Dan yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima ada. Ini yang paling ini. Dan Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Merasa cukup. Barakallahu fikum. Dikatakan falah orang yang beruntung. Disebutkan dalam riwayat yang lain, keutamaan yang berikutnya, seseorang yang hidupnya dengan qanaah adalah orang yang dinyatakan kaya. Hakikatnya orang kaya qanaah. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wardah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Laisal ghina an kathil 'arab, walakinnal ghina 'inan nafsi." Bukanlah yang namanya kekayaan, kecukupan karena banyak materi, banyak harta. Bukan, tetapi yang namanya kaya, kaya hati. Ghina an nafs. Yang namanya kaya hati itu qanaah. Qanaah. Orang yang qanaah itu ya ikhwan, masyaallah kaya yang sungguhnya. Nikmat itu dia, ikhwan. Orang miskin memandangnya kaya. Tidak pernah ngemis, tidak pernah minta-minta, tidak pernah DP-DP ke orang lain untuk urusan dunianya. Masya Allah, tidak juga apa namanya kayak orang yang pusing memikirkan maisyahnya, kerja semampu dia, nyaman. Ibadah bisa, taklim bisa, ziarah ke teman-teman bisa, silaturahim bisa, ada orang sakit, jika orang sakit bisa, makan bisa, minum bisa. Orang memandangnya apa ini? Wah, sugih nggih. Jero ati, sugih apa? Dibuka dompet ya paling 50.000. Besok wallahu a'lam cari lagi yang lain. Orang mana tuh kaya? Masyaallah orang. Apa enggak pernah kerja ya? Pagi taklim, zuhur taklim, sore taklim, maghrib taklim, isya taklim nih. Iki kerjane apa iki? Nah gitu ya. Paginya taklim lagi. Masya Allah, ada kajian di luar kota, datang. Lah iki golek pangane kapan? Ya ada waktunya. Ada waktu dia golek pangan. Apalagi dia buka lapak, sambil taklim sambil buka lapak. Nah gitu ya. Orang pemandang kaya. Naam, dikarenakan dia adalah orang yang qanaah. Itu adalah kekayaan hakiki dan nafsi, kaya yang sesungguhnya. Orang yang kaya yang punya harta banyak, mandang dia kasugih siji. Antum sehari pegang uang berapa? Ya enggak mesti, kadang sehari pegang 50, kadang 40, kadang 30, kadang 100. Cukup. Alhamdulillah cukup. Bisa makan. Makan. Alhamdulillah bisa makan. Kadang lana itu 100.000. Buru-buru bisa untuk makan. Itu sekedar untuk apa gitu. Cukup antum, cukup. Masya Allah. Dianya harus peras keringat, banting tulang untuk mendapatkan yang namanya tambahan rezeki. Hah? Dia mengatakan dia harus supaya pas gitu. Dalam sebulan harus punya uang 10 juta. Yang ini 10 juta. Itu duit piro? Mungkin saking enggak pernah pegang uang ini uangnya berapa ini? Oh, banyak banget. Banyak banget. Itu sudah pas-pasan deh 10 juta itu. Oke, 10 juta. Mangan mangan mungkin 6 juta iki sebulan. Dile mangan opo eh? Belum lagi istri. Bojomu ngopo? Enggak usah minta ke mall. Mall. Apa mall iki? Gak ngerti mall ya. Oh anakku, oh ini ku, oh listriknya. Oh listrik itu satu berapa? Mungkin 1 juta sendiri. Hah? 1 juta. Listrik opo iki? Ya kamunya karena kamunya orang yang miskin pas-pasan. Bagi dia itu udah ngepres. Mandang antum kaya. Dia pontang panting setengah mati, taklim gak bisa. Mau datang ke halaqah yang luar kota tambang gak bisa. Mau diajak jenguk orang sakit gak bisa. Silaturahmi kepada keluarganya setahun sekali. Bukan masalah harta. Yang namanya kekayaan, ghina nafsi di sini. Dan itu adalah kona. Barakallahu fikum. Lah antum merasakan apa enggak nih? Alhamdulillah merasakan. Apalagi di dompetnya antum banyak uangnya. Lebih ayam lagi. Barakallahu fikum. Ini keutamaan qanaah. Sebagian menyebutkan sebuah lafaz, ada yang mengatakan sebagai sabda Rasul. Mereka mengatakan al-qana'atu kanzun la yafna. Qana'ah itu perbendaharaan yang tidak bakal habis, enggak bakal pudar. Dengan qana'ah itu akan cukup kaya selalu. Tidak pernah menggerutu, tidak pernah keluh kesah, tidak pernah minta-minta, tidak pernah DP-DP. Itu kamu tenang ya. Kanzun la yafna. Perbendaharaan yang tidak pernah habis. Makanya harus ada pada masing-masing kita. Anda miskin, sabar. Anda miskin, harus ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Qanaah, cukup. Ikhtiar yang maksimal, yang halal, jangan yang haram. Hidup apa adanya, jangan neko-neko. Tenang hidupnya antum, barakallahu fikum, di dunia ini. Ini beberapa poin yang menjelaskan tentang masalah keutamaan qanaah, barakallahu fikum. Yang gak kalah penting, fanatina azakumullah, adalah bagaimana caranya supaya kita itu bisa memiliki qanaah. Sifat qanaah yang paling penting. Dikarenakan qanaah bukan semata-mata wacana, tapi harus diwujudkan di muka bumi. Banyak cara barangkali yang mereka sebutkan. Ada beberapa asbab, beberapa upaya-upaya membantu kita untuk memiliki sifat qanaah. Yang pertama adalah meyakini, mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jal zat yang memberi rezeki. Dan Allah pasti memberi rezeki kepada semua hambanya selagi dia masih hidup. Yakini itu. Rezekinya antum Allah yang ngasih. Allah yang memberi. Selagi kamu masih hidup, Allah pasti memberikan rezeki. Allah mengatakan dalam firman dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Hud ayat yang ke-6 Allah menjelaskan dalam firman-Nya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata pun di muka bumi ini melainkan atas Allah rezekinya. Jangan takut. Disebutkan dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'lamu annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizquha. Ketahuilah sebuah jiwa tidak akan mati, tidak akan wafat sampai menyempurnakan rezekinya. Sehingga selagi hayat dikandung badan, antum masih hidup, rezekinya antum mengalir. Dan itu sesuai dengan ketetapannya Allah Azza wa Jalla. Ada yang deras, ada yang sedang, ada yang sedikit. Itu dari Allah Azza wa Jalla. Yang jelas kamu harus yakin Allah yang kasih rezeki, Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha memberi anugerah. Dan kamu harus yakin rezekinya antum atas Allah Azza wa Jalla. Kita hanya berikhtiar, selebihnya pasrahkan semuanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yakin itu. Harus ada keimanan yang demikian, barakallahu fikum. Yang kedua, supaya bisa qanaah, selalu melihat yang di bawah kita. Selalu melihat yang ada di bawah kita, orang-orang yang kondisinya di bawahnya kita. Disebutkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaykum." Kata beliau, lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan memandang yang di atas kalian. Itu lebih layak supaya kamu jangan meremehkan nikmat Allah atas kalian. Ini terkait dengan perkara duniawi ya, bukan perkara din, bukan perkara agama. Perkara rezeki, perkara kehidupan dunia. Kamu pandang ke bawah. Jangan pandang ke atas. Dengan engkau memandang ke bawah, kamu akan tahu betapa besar nikmat Allah atas kalian. Maka kamu akan syukur dan akan qanaah. Tapi manakala kamu memandang ke atas, orang yang lebih kaya daripada kamu, kamu akan berkeluh kesah. Kamu akan banyak mengeluh. Kamu tidak bakal banyak bersyukur. Dan kamu tidak akan pernah qanaah. Merasa kurang, gak pernah habis. Ini kunci untuk meraih sebuah qanaah. Antum mencari ma'isyah, mengais rezeki, dapat dalam sehari sekian-sekian ribu, dipakai di rumah, untuk makan dan minum hanya bisa nasi, ya beras bulog, bukan beras yang lumayan. Ya, bisa beli tahu, bisa beli tempe. Ya, enggak ada sayur, adanya cuman cabe diulek-ulek-ulek gitu ya, dikasih garam. Namanya sambal apa? Sambal korek. Zen. Itu restoran kelas banget ya, sambal korek. Hah? Makan nikmat. Syukuri itu. Jangan pandang ini yang di bawahnya antum. Ternyata masih banyak yang di bawahnya itu. Buru-buru pakai tahu tempe, makan nasi udah zen. Buru-buru sehari 3 kali, bisa makan sehari 2 sekali saja, udah masya Allah. Ada yang nggak bisa makan? Ada yang terpaksa harus mengais, mengorek-ngorek sampah untuk mendapatkan makanan sisa orang lain. Ada yang mati kelaparan. Ada di bawahnya itu. Ada orang yang kaya raya, hartanya banyak, uangnya banyak, nggak boleh makan yang itu. Nasi, jangan pak, diabetes. Atau makan nasi. Tahu, tempe, boleh, jangan digoreng, direbus. Sepuh. Apa rasanya, akhi? Nah, gitu ya. Kepengen sambal korek, jangan pak, pedas, lambungnya kena. Ya sudah, dicocok sama kecap. Jangan pak, kecap diabetes. Ya apa, makannya apa? Ya sudah itu, kamu makan tempe rebus, kamu makan tahu rebus, kamu makan ubi rebus, kamu makan singkong rebus. Minumnya apa? Toyo asrep. Air putih. Uangnya melimpah. Tidak boleh. Saya kepingin makan sate pak, masya Allah pak. Dia bisa borong warung-warungnya itu, bisa dia. Oh jangan pak, bahaya kolesterol. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau sudah sakit, dunia itu nggak ada apa-apanya. Kamu nggak bersyukur, alhamdulillah aku bisa makan nasi, alhamdulillah bisa makan tahu tempe, mau digoreng, mau diapa, oke, bisa. Sambal korek bisa, sambal tomat bisa, cocok sambal kecap juga nikmat, alhamdulillah. Pandangin di bawahnya. Antum akan banyak bersyukur, antum akan banyak qanaah dengan kondisi yang ada. Jangan pandangin di atas. Paham ya? Yang ketiga. Ialah dengan antum memahami hakikat dunia ini. Ketahuilah dunia fana. Dunia ini fana. Harta benda yang dimiliki itu tidak bakal dibawa sampai mati. Dunia itu rendah di sisi Allah Azza wa Jal. Dunia rendah dalam pandangan Islam. Dunia fana, tidak bakal abadi. Harta yang kamu miliki, entah rumah, entah properti, otomotif, tanah, uang yang begitu banyak, tidak bakal kamu bawa mati. Semua akan ditinggal. Semua akan ditinggal. Yang dibawa apanya nih? Amal. Amal. Ini penting supaya antum semakin tabah, semakin kuat, dan semakin qanaah dengan apa yang ada. Jangan terpesona dengan dunia. Fana. Jangan cinta dunia, membinasakan. Ini dan cara-cara berikutnya supaya bisa qanaah dan tabah. Barakallahu. Dunia fana. Apakah dibawa mati? Yang dibawa mati adalah amal kamu. Adalah amal kamu, barakallahu. Yang keempat ialah dengan melihat sejarah hidup para anbiya wal mursalin, salafun salihin, para ulama rabbaniyin, bagaimana mereka dalam kehidupan duniawiyahnya. Kebanyakan mereka orang yang kekurangan, sebagian mereka pas-pasan, sedikit yang berlimpah harta bendanya. Maka contoh mereka dan teladan mereka. Allahumma sholli wa sallim. Perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul yang paling mulia, yang paling afdal di sisi Allah azza wajalla. 9 orang istrinya, ya kawan. Beliau wafat dengan 9 istri. Bukan satu istri. Yang menyampaikan, yang mengisahkan isinya sendiri. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kondisi beliau dan keluarganya, pernah muncul satu hilal sebulan, muncul hilal berikutnya 2 bulan, muncul hilal yang berikutnya lagi 3 bulan. Di rumah kami tidak ada apa-apa kecuali air dan kurma saja. Itu Rasul dan Ummahatul Mu'minin. Juga dikatakan sama Aisyah, Rasul tidak pernah kenyang. Tidak pernah kenyang dengan khubus, dengan roti dari syair. Tidak pernah kenyang dengan itu. Beliau orang yang paling utama, yang paling afdal, yang paling mulia. Rumah tangga yang paling utama, yang paling afdal, yang paling mulia di muka bumi. Beliau sabar, beliau qanaah. Luar biasa. Apalagi yang lain, cukup banyak para sahabat kita yang para sahabat kiram yang hidupnya di bawah garis kekurangan. Ketika mereka dikasih rezeki oleh Allah Azza wa Jal, kelapangan rezeki oleh Allah Azza wa Jal, mereka menggunakan harta bendanya untuk fisabilillah. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, dan para sahabat yang lain yang kaya raya, itu menggunakan harta bendanya untuk fisabilillah, bersyukur dengan hati yang dia miliki. Ini diantara cara untuk barakallahu fikum bisa qanaah, mencontoh para anbiya wal mursalin, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh salafun saleh, mencontoh para ulama. Sehingga sudah banyak orang-orang mulia, orang-orang besar sebelum kalian yang memiliki kondisi yang sama dengan tabahlah, sabarlah, ridhalah, qanaahlah, jangan menggerutu, jangan berkeluh kesah. Baik, tabah dalam kehidupan. Ketika Anda kekurangan, yang tabah, yang sabar. Ketika Anda memiliki kelebihan harta, yang syukur. Yang syukur. Jangan congkak, jangan sombong, jangan ujub, jangan tafakhur, jangan takabur. Wallahul musta'an. Ini beberapa upaya yang disebutkan oleh para ulama una barakallahu fikum, supaya masing-masing kita bisa berupaya mengupayakan akhlak yang mulia tadi, yang namanya akhlak qanaah barakallahu fikum. Sedikit pun, sebisa mungkin janganlah engkau mengemis, janganlah engkau meminta-minta untuk ma'isyah kamu. Apalagi kamu masih kuat, kamu masih punya tenaga, kamu masih memiliki kemampuan, kerahkan kemampuan kamu mencari usaha yang halal, jangan meminta-minta. Meminta-minta ini barakallahu fikum membuat engkau tidak bakal pernah qanaah. Tidak bakal pernah qanaah. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, aku pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atani, beliau memberi aku. Lalu saya minta lagi kepada beliau, beliau memberi aku lagi. Kemudian aku minta lagi kepada beliau yang ketiga kalinya, beliau memberi aku juga lagi. Yang ketiga kalinya beliau memberikan aku jannah. Kata Rasulullah SAW, ya Hakim, wahai Hakim bin Hizam, inna hadzal mala khadrun hulwun, sesungguhnya harta ini hijau, sedap mata memandang. Hulwun, manis, lezat rasanya. Belum mengatakan, faman akhadahu bisakhawati nafsin burikalahu fihi. Maka barang siapa yang mengambil harta ini dengan tanpa rasa tamak, ya, dengan tanpa rasa tamak dan dengan tanpa rakus jiwanya, akan diberkahi harta dia. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi wa kana kalladhi yakulu wa la yashba. Dan barang siapa yang mengambil harta ini bi israfi nafsin karena kepingin, karena tamak, karena rakus untuk mendapatkannya, maka tidak akan dikasih berkah padanya. Keadaan dia seperti orang yang makan tidak pernah kenyang, makan tidak pernah kenyang. Ini ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itu Hakim bin Hizam tidak pernah mau lagi meminta-minta. Bahkan karena berpegangan dengan ucapannya Rasul, tidak mau menerima yang merupakan haknya dia. Luar biasa. Jadi jangan dikira dengan cara meminta-minta, dengan cara mengemis, Anda akan bahagia. Tidak. Anda akan ketergantungan. Anda akan hilang qanaahnya. Anda akan hilang ketergantungan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Membahayakan. Di samping juga barakallahu fikum banyak hadis yang mengecam tindakan meminta-minta, mengemis dalam kondisi dia punya kemampuan untuk mencari rezeki. Sehingga qanaahlah dengan makna yang disebutkan di atas. Qanaah dengan makna engkau ridha dengan anugerah Allah, banyak atau sedikit. Qanaah dengan makna engkau merasa cukup dengan apa yang ada. Jangan mencari-cari yang belum ada, yang enggak ada. Qanaah dengan makna engkau merasa cukup dengan yang halal. Jangan benar jangan haram. Qanaah dengan makna engkau merasa cukup dengan yang kamu miliki. Jangan engkau mencari-cari yang belum kamu miliki. Jangan rakus dengan yang engkau belum miliki. Tanamkan dalam hati yang paling dalam merasa ridha dengan anugerah Allah. Ya, jangan berkeluh kesah, jangan barakallahu fikum menggerutu. Ini mana qanaah. Dan terus banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemampuan kepada kita untuk istiqamah di atas qanaah tadi. Baik qanaahnya orang yang miskin dan juga qanaahnya orang yang kaya. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semuanya sifat qanaah ini. Dikarenakan qanaah merupakan kunci kebahagiaan. Dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita tatkala kita kelapangan rezeki, kita bersyukur kepadanya. Dan manakala kita rezekinya sempit, bisa tabah, sabar, dan qanaah. Barakallahu fikum. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa diutarakan. Kita persiapan untuk maghrib. Dan insyaAllah ta'ala, ba'da maghrib nanti akan dibahas tentang masalah sistem gharar dalam jual beli. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Tafadhalu hafidhakumullahu tabaraka wa ta'ala.